merusuh. Rapuhkan benteng harapan dan racuni keimanan. Dalam peluh keluh kesah yang butakan hatimu, lalu biarkan iblis menutup indahnya cahaya nuranimu. Berapa banyak nikmat Allah yang telah engkau dustakan. Berapa banyak nikmat Allah yang telah engkau dustakan. Jika matahari adalah kegembiraanmu dan hujan adalah gambaran kesedihanmu, maka lihatlah indahnya pelangi yang selalu hadir di antara kedua-duanya. Berapa banyak nikmat Allah yang telah engkau dustakan. Berapa banyak nikmat Allah yang telah engkau dustakan. Lukamu itu adalah bagian dari kisah gurinya santapan ketakwaan. Masalahmu itu hanya sebesar pola pikirmu. Percayalah itu tidak di luar kemampuanmu. Berapa banyak, nikmat Allah, yang telah engkau dustakan. Berapa banyak nikmat Allah yang telah engkau dustakan. Berapa banyak to love.